Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minka aljadd. Allahumma subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Innaka antal alimul khabir, innaka antas sami'ul basir, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna bikaramatika wa bimannika 'ilman nafi'an tayyiban mubarakan fihi ya rabbal 'alamin. Bismillah, kita lanjutkan kajian tafsir al-Isr surat al-Baqarah ayat 120 dan 121 insyaallah pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walan tadha 'anka al-yahud wa lan-nasara تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti agama mereka. Qul inna hudallahi huwal huda, katakanlah inna hudallahi huwal huda, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang hakiki, petunjuk yang sebenarnya. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka, hawa-hawa mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilm, setelah pengetahuan datang kepadamu, malaka minallahi waliyyun wala nasir, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami beri alkitab kepadanya, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, ulaika yu'minuna bih, mereka itu beriman kepadanya. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Kita coba dulu, di sini kita baca makna ayat 120 sampai 121 secara umum, insyaAllah. Rangkaian ayat ini masih saja dalam mata rantai pembicaraan tentang ahli kitab. Pembicaraan tentang ahli kitab, pembicaraan yang tak akan pernah basi, karena memang akan selalu ada ahli kitab itu, dan akan selalu ada pengikut Nasrani dan Yahudi yang mereka masih tetap dalam keyakinan yang batil itu akan selalu masih ada. Dan kemudian masih akan ada firq dhalalah, yaitu firq-firq yang sesat, firqah-firqah yang sesat di dalam kaum muslimin itu sendiri. Dan firqah-firqah tersebut ya, juga tidak lepas dari peran mereka. Misal tentang asma wa sifat, ya, bagaimana teologi asma wa sifat telah munharif di kalangan sebagian kalangan kaum muslimin. Itu disebabkan juga adanya pergesekan dan pencampur bauran dengan teologi filsafat. Dan filsafat itu ya juga dari Nasrani. Jadi kekacauan dan keburukan dari segi akidah atau dari segi muamalah, ya itu juga ada sangkut pautnya dengan eksistensi ahlul kitab, terutama Yahudi, terutama Yahudi. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka keutamaan sebenarnya, yaitu memang gen mereka gen yang relatif lebih cerdas. Namun tidak semua orang cerdas itu selamat, melainkan sebagian orang cerdas itu justru menggunakan kecerdasannya untuk menipu, untuk berbuat licik dan seterusnya. Jadi mata rantai pembicaraan tentang ahli kitab, ayat-ayat ini membuka kedok rahasia keburukan mereka, sekaligus mengajak mereka untuk mengikuti petunjuk kebenaran. Nah, di sini kita juga membongkar, kita juga rudud, yaitu melakukan bantahan, tetapi sekaligus kita ajak juga mereka. Ya, jadi berdakwah juga kepada mereka, walaupun kita tahu bahwasanya mereka tahu kita benar. Pembangkangan-pembangkangan mereka tidak menjadikan kita berhenti untuk mengajak mereka untuk mengikuti petunjuk kebenaran. Nah, itu pun jika mereka memang menginginkannya. Pada ayat 120, walan tardu ankal yahud walan nasara, sampai akhir ayat, Allah Ta'ala memberitahukan kepada Rasul beserta umatnya bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan ridha kepada mereka sehingga mereka mengikuti agama Yahudi dan Nasrani yang batil itu. Pemberitahuan ini substansinya adalah larangan mengikuti jalan hidup dan agama mereka itu. Selanjutnya Allah Ta'ala menyuruh Nabi untuk memberitahukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani itu bahwa kebenaran yang sejati hanyalah berada dalam petunjuk Allah Ta'ala berupa agama Islam, dan mereka sebenarnya mengakui itu. 333, petunjuk Allah Ta'ala kepada hamba-hamba yang beriman, artinya kemudahan yang diberikan kepada mereka untuk mengikuti Islam secara lahir dan batin. Maka mereka beramal sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya pada saat bersemangat maupun saat malas beramal. Itulah petunjuk Allah Ta'ala yang akan menjauhkan manusia dari kesesatan dan menghantarkan mereka kepada Darussalam. Ada hadis yang tentang Darussalam gimana? Afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, ya kan? Apa artinya itu? Afshus salam, ya kan? Sebarkanlah salam. Fashaw itu artinya sebar. Ifsha'us salam, ya, menyebarkan. Dari kalimat pertama ini aja kita udah kesulitan, kan? Ifsha'us salam sulit enggak itu? Kalau antara ikhwah pengajian ini gampang. Lebih gampang kepada akhwat daripada kepada orang umum, ya. Tapi kalau misalnya kepada orang umum kita sulit banget. Bukan karena kita curiga dia itu musyrik atau kafir atau apa, bukan. Tapi memang karena kita belum mengamalkan, dan juga karena memang tradisi ini enggak kesana. Ya, lebih suka hey, halo. Hey, Mas, gitu. Afshus salam wa at'imut ta'am, dan berikanlah ta'am. Dalam riwayat lain, hadis lain juga Islam, afdhalul Islam juga adalah antusallima ala man arafta wa man lam ta'rif. Kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Itu belum kita mengamalkannya, itu mukhasir dalam bab ini, itu susah. Ya, susah dalam bab ini. Karena memang Masya Allah, memang tradisinya juga tidak mendukung. Ifsyaus salam, it'amu tu'am, memberikan makanan, ya, terutama kepada fuqara, masakin, kemudian kepada armalah. Armalah di sini, para ulama menjelaskan armalah itu, kalau bahasa kita tuh memang janda, ya. Tapi bisa juga armalah itu perempuan tua. Armalah itu perempuan yang tak bersuami gitu. Maksudnya perempuan yang memang dia seharusnya punya suami namun tidak bersuami. Jadi mencakup perawan tua yang udah 40 tahun tanpa ada yang menafkahinya, maka layak untuk dinafkahi, dan itu masuk ke dalam hadis yang menganjurkan kita untuk membantu para janda. It'amu ta'am, ya, terus wasallu billaili wan nasun niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia dalam keadaan tertidur. Kalau misalnya kita lakukan itu, slaif syaus salam, mendoakan ya, dengan lisan, tapi juga itu'amu ta'am, juga dengan perbuatan juga, kita nafkahkan harta. Jadi itu semua mencakup ya, antara hablum minan nas, hablum minallah, dua pertama hablum minan nas, yang kemudian hablum minallah, wasallu wa nasun niyam. Ketika hablum minan nas, kita zahirkan. Ifsyaus salam gak mungkin kita secara sir, takut ria. Kok gak jawab antum? Lah antum ngapain? Ana barusan salam. Ana gak dengar antum semua. Ana gak mau menzahirkan amalan ana. Gak bisa. Ini amalan yang harus tohir. Bahkan ini syiar. Ya kan? Itu hablu minan nas. Tapi dari perkataan, ucapan, dan juga doa berkaitan dengannya. Kemudian itu amu tu'am, memberikan makanan itu sedekah. Berarti ada pengorbanan tidak sekadar lisan, tapi perbuatan tangan di atas. Kemudian harta. Jihad juga itu kan. Kemudian setelah itu amu tu'am, tentu orang yang dikasih makanannya tahu. Maksudnya terlihat kita yang ngasih gitu loh. Dan memang itu lebih baik kalau untuk zaman sekarang terutama. Kalau misalnya kita ngasih ke depan rumah orang gitu aja, tanpa ketahuan siapa ini, kan orangnya juga, ini syubhat nih, jangan-jangan ini lu kotoh barang temuan, dan nanti diumumin setahun dulu sampai basi gitu. Ya kalau misalnya makanan biasa, nasi bungkus gitu, gak apa-apa, antum lu kotoh. Walaupun secara tradisi itu kadang kurang beradab, tapi dalam syariat Islam lu kotoh itu, kalau misalnya barang itu remeh, tidak masalah. Misalnya ada tomat, beberapa butir tomat di jalan gitu kan, mungkin ada pedagang tomat atau agen tomat naik motor kemudian jatuh ya, gajulukan jatuh, kemudian setelah itu kita lewat, kita ambil, kita makan, gak masalah. Mungkin masalah kesehatan aja, masalah karena di jalanan, tapi gak masalah. Itu lo kotoh untuk barang-barang yang yasir, yang gak masalah. Antum menemuin misalnya 10.000 di jalanan, di rel kereta nemuin 10.000, ambil aja, gak apa-apa, ambil aja. Nah itu lokotoh yang gak apa-apa itu, seperti itu. Kita sampai mana tadi sebenarnya? Itu amu to'am kan? Enggak, bentar. Itu amu to'am ya kan? Makanan. Kenapa sampai situ ya? Kemudian wasallu wanna suniyam, sholatlah kalian tahajud di ketika manusia itu tertidur, karena ketika itu kita tidak ingin dilihat. Nah, ya hablu minallahnya itu kita tidak ingin lihat. Ikhlas itu kan hablum minallah. Makanya kita gak bisa mengatakan saya ikhlas. Saya ikhlas benar-benar itu, walaupun mungkin ikhlas, tapi asalnya tidak dikatakan. Ikhlas itu tidak terkatakan. Ikhlas itu tidak terucapkan. Tapi ikhlas itu terpatrikan di qalbu. Kemudian wasallu wa nasun niyam. Apa akibatnya? Tadkhul jannata bisalam. Makan masuk surga dengan selamat. Sekarang kita sama mana sebenarnya? Tadi sama mana terakhir? Oke. Tiga. Bukan agama Yahudi dan Nasrani yang keduanya hanyalah agama bikinan mereka. Maksudnya di sini agama bikinan adalah asli agama Yahudi ya. Itu orang Yahudi agamanya Muslim Islam, Nasrani agama Islam. Namun kemudian mereka tahrif an mawadhi'i. Mereka lakukan penyelewengan, perubahan, penggubahan ya. Sehingga seolah agama tersebut memang sudah murni menjadi agama buatan saja, yang mana agama bikinan mereka itu mengikuti hawa nafsu dan ambisi dunia belaka. Di sini hawa nafsu, yaitu hawa nafsu dari kata hawa dan nafsu, nafs, hawa dan nafs. Hawa itu nanti insyaallah akan kita tafsirkan makna ahwa. Hawa itu kecenderungan, nafs itu jiwa. Jadi kecenderungan jiwa. Kecenderungan jiwa itu sifatnya nisbi sebenarnya, karena dia mengandung kebaikan ataupun keburukan. Jadi enggak mesti kecenderungan jiwa itu keburukan. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullun muyassarun lima khuliqalah." Setiap orang itu dipermudah untuk apa dia diciptakan. Maksudnya kalau memang Allah tetapkan dia sebagai ahli surga, akan Allah permudah untuk melakukan amalan ahli surga insyaallah. Nah, ini kecenderungan ada nanti. Antum termasuk enggak hawa nafsu antum ingin berilmu, mencari ilmu, itu hawa nafsu juga, kecenderungan jiwa. Kecenderungan jiwa asalnya begitu. Jadi hawa nafsu itu suatu yang nisbi, relatif, tetapi mayoritasnya digunakan, maksudnya mayoritasnya berkonotasi negatif memang. Berkonotasi negatif. Karena al-aslu fil insan al-jahl. Asalnya manusia itu jahl, bodoh, tidak tahu. Dan asalnya perbuatan tanpa pengetahuan itu sesat. Ya kan? Bukankah kita punya jiwa, punya jiwa, punya kecenderungan jiwa. Tapi kalau kecenderungan jiwa itu kembali ke asal, itu ketidaktahuan, maka jadi sesat. Makanya mayoritas ahlu, mayoritas ahwa, hawa nafsu itu menuju ke kesalahan. Oleh karena itu dalam Al-Quran tidak ada satupun hawa, ittiba'ul hawa, sebutan hawa kecuali dalam konteks dzam, dalam konteks pencelaan terhadapnya dalam Al-Quran. Ya. Baik, itu nanti ya insyaallah tentang hawa nafsu dan ambisi duniawi belaka. Syuf, ambisi duniawi belaka. Ini tarkib, yaitu susunan kalimat frase ambisi duniawi belaka. Ambisi duniawi boleh enggak sebenarnya? Boleh, enggak masalah. Tetapi ketika disebut ambisi duniawi belaka, itu berarti ujung-ujungnya memang untuk dunia. Enggak ada tinjauan kepada akhirat nanti. Makanya orang yang mengejar dunia belaka itu pasti akan tergelincir di dunia dan dunia pasti akan mengkhianati dia. Berbeda kalau misalnya dia menjadikan dunia itu sebagai jembatan. Dia memang punya ambisi di dunia ini, namun ambisi tersebut ujung-ujungnya tumuh, tumuh itu ambisi itu tumuh. Ujung-ujungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada surga. Maka ini beda. Maka ini berbeda. Orang misalnya berambisi untuk menjadi orang kaya, boleh enggak? Tapi secara zat boleh, gak masalah. Dia bernafsu, berhawa untuk menjadi orang kaya. Tapi ditinjau lagi, tujuan dia menjadi orang kaya itu apa? Kalau misalnya dia ingin supaya nanti dia kaya sehingga bisa membantu banyak fuqara, masakin, terutama membantu tulabul ilm, atau membantu membuat jembatan sehingga kaum muslimin bisa lebih baik lagi berkomunikasi. Maka ini ada tujuan ilahi ta'ala. Nah, ini berarti bukan tujuan duniawi belaka. Nah, dari yang tujuan duniawi belaka, ada yang lebih tercela dari itu. Yaitu tujuan yang asasnya di akhirat, tapi diduniakan saja. Ya. Tujuan yang aslinya untuk akhirat, namun diduniakan saja. Tapi enggak, maksudnya misalnya kita mencari ilmu. Mencari ilmu syariah maksudnya. Nah, itu untuk akhirat tentu saja. Tetapi ternyata melihat kesempatan, kalau misalnya saya mencari ilmu untuk mencari ilmu syar'i itu akan nanti bakal banyak panggilan. Iya benar, ada seperti itu. Nah, ini untuk duniawi. Maka suatu ketika ada diceritakan oleh seorang syekhnya sekaligus, bukan syekhnya menceritakan, tapi syekh meriwayatkan kepada salah satu jemaah Indonesia, thullabul ilm Indonesia, dan thullabul ilm tersebut kemudian menceritakan kepada. Dan ini fitnah, fitnah tu LC. Fitnahnya LC, terutama LC Madinah. Anak ini ada pemuda dari sekian banyak pemuda yang mendaftar mukobalah. Mukobalah itu seperti apa ya Indonesianya? Indonesianya apa? Ya wawancara semacam gitulah ya. Wawancara langsung ya, tes langsung wawancara. Syekhnya yang menerima yang di bagian yang pendaftaran itu, yang di bagian wawancara itu bertanya, apa motivasi Anda untuk mengikuti kegiatan ini? Itu dunia lain itu nanti. Apa motivasi antum itu? Pakai bahasa Arab misalnya. Kenapa antum mau masuk ke Madinah ini? Jawabannya apa? Ini tentu enggak semua anak Madinah, bukan. Enggak, tapi ada beberapa gelintir. Jawabannya apa? Wallah Syekh, Anda melihat asatidzah yang lulusan Madinah itu rata-rata punya mobil, rata-rata diundang kemana-mana. Anak Allah, Anda pengen banget kayak gitu sih. Dan anak ini qadarullah walhamdulillah ini polos. Maksudnya kalau anak ini punya pikiran enggak bakal ngomong gitu. Tapi karena dia jujur, ini baru shodiq ini. Shodiq wa adil amin. Ini baru shodiq ini. Ini baru jujur ini. Polos dengan syekhnya enggak langsung mencela, tapi oh gitu ya. Karena memang masyaallah antum kalau misalnya antum Hilman, antum misalnya sekarang alumnus Madinah, alumnus UIM. Antum sudah Ala tul, antum mau ngapain aja, fadl, mau bikin kajian, fadl. Antum enggak perlu lagi rekomendasi ulama kibar Indonesia, ustaz kibar, enggak perlu. Antum sudah ulama kibar sana, jadi enggak perlu lagi. Beda kalau Maliki agak beda. Nah, kalau Maliki agak bawahan sedikit anggapannya. Tapi itu yang ada di terkemuka sekarang. Walaupun secara praktiknya lapangannya, karena memang teman-teman Lipia itu hidupnya di Indonesia ketika kuliahnya, maka kontribusinya kalau misalnya dipresentasikan anak-anak Lipia lebih banyak sebenarnya. Tapi kalau anak-anak Madinah itu lebih mudah mau kemana-mana. Alumnus ini, insya Allah. Tapi kalau misalnya Ustadz pulang-pulang, alumni UGM kurang, alumni UNJ apalagi, alumni UI apa sih, gitu kan? Alumni apa universitas yang di Tanjung Barat tama-tama hijau itu apa sih itu, gitu kan? Siapa sih mereka itu? Enggak bakal diterima. Antum bikin pengajian, antum bayar pakai apapun, yang datangnya fuqara wal masakin, bukan thalabul ilm. Fitnah, ya. Ditakutnya menjadikan untuk ilmu agama dikejar untuk dunia, ya. Enggak selamat nanti jadinya. Selanjutnya Allah Ta'ala mengingatkan Rasul SAW dan umatnya agar tidak mengikuti mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena Allah Ta'ala telah mendatangkan kepada mereka ilmu pengetahuan dan nikmat yang sempurna berupa agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, وَلَيْنِ تَبَعْتَ أَهْوَاهُمُ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Dalam ayat kemudian 122-121, Allah Ta'ala memberitahukan bahwa mereka yang diberi kitab Taurat dan Injil, lalu mereka senantiasa mengkajinya secara benar. Kalau misalnya mereka mengkaji kitab nih, kitab Taurat dan Injil, mereka tidak akan menyelewengkan dan tidak akan menyembunyikan isinya. Namun problemnya mungkin mereka sukanya ngaji tematik aja. Ketika ada occasion tertentu aja baru dibuka Taurat dan Injilnya, dan kemudian pematerinya mentahrif Taurat dan Injilnya, sehingga hadirin pun teriluminati dengan itu, tersihir dengan sihir para pendeta dan para rahibnya, pada rabinya. Nah, mereka itulah orang-orang yang benar beriman kepada Alkitab. Kalau memang mereka tilawah benar-benar, mereka enggak bakal menyimpang. Adapun orang-orang yang menyelewengkan kalam Allah Ta'ala dan menyembunyikan kandungan isinya berupa sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya mereka itu tidaklah beriman dan merekalah orang-orang yang merugi tersebut. Kembali kepada Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Dan iman, amal soleh, dan tawasibil haq tawasibil sabar, itu semua rangkaian tersebut yakin pasti ada dalam Taurat dan Injil. Maksudnya gak mungkin mereka bisa iman benar, amal benar, tawasibil haq tawasibil sabar benar, kecuali mereka pasti juga mengikuti Taurat dan Injil dengan sebenar-benarnya. Tapi kan kenyataannya malah diselewengkan. Baik, kemudian barang siapa dari ahli kitab yang beriman kepada kitab Allah Ta'ala dan yang membaca dengan sungguh-sungguh, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Salam, anak pendeta Yahudi, seorang beserta pendeta-pendeta Yahudi lainnya yang beriman pada masa Rasulullah SAW, maka sudah pasti akan beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW adalah seorang ummi, buta huruf, maksudnya tidak bisa membaca, dan mau masuk ke dalam agamanya. Iya, baik. Ini menunjukkan juga bahwasanya kadang orang yang bisa baca kitab, pintar baca kitab, itu belum tentu lebih baik daripada yang tidak bisa baca kitab. Ya. Ya, bukan berarti yang enggak bisa baca kitab itu semanzilah seperti Nabi Muhammad, enggak, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwasanya barometer benarnya seseorang itu bukan semata dari bisanya dia ijtihad, bisanya dia baca kitab. Tapi ketakwaan itu enggak hanya di sisi itu. Ketakwaan itu di banyak sisi. Baik, lebih condong kepada amalan, bukan sekadar teori dan kemampuan atau skill. Yeah. Skill itu semua orang skill bisa diasah dan bisa menipu dengan skillnya. Tetapi kalau ketakwaan itu tidak akan bisa menipu orang dan tidak akan menipu dirinya sendiri. Jadi ketakwaan itu yang lebih penting dibandingkan skill. Baik, kita insya Allah mulai tafsirnya. Coba kita mulai dari walan tardo ankal yahudu walan nasara. Wow, di sini wow istinaf, ya, yaitu mulai lembaran tema baru. Dan lan tardo anka, lan di sini disebut dia harf, bukan isim sebagaimana waw. Waw di sini juga harf. Lan di sini harf. Harf disebut harf nafi. Harf nafi, harf nasab, dan harf istiqbal. Harf nafi, harf nasab, nasab, dan harf istiqbal. Nafi yaitu karena lan di sini memberikan konteks negatif, yaitu kalimat negatif jadinya. Seperti kalau English ada don't, ada will not, won't, would not, wouldn't. Lan, tidak akan. Disebut juga ini harf nasab. Kenapa? Karena menasabkan fi'il mudhari' yang ada setelahnya. Jadi setelah lan itu tidak mungkin fi'il madhi. Dan tidak mungkin juga isim. Harus fi'il mudhari', baik ma'ruf maupun majhul, baik pasif maupun aktif. Lan tardha. Tapi masalahnya setelah itu kan ada tardha. Tardha di sini tidak terlihat mansub, tetapi fi mahalli nasb. Atau mansubun muqaddar. Di alifin muqaddar. Baik, lan juga harf istiqbal. Istiqbal artinya seperti mustaqbal itu future, yaitu lan ia berkaitan dengan masa depan. Ketika untuk mengatakan tidak akan, maka berarti menafikan keterjadian di masa depan. Maka disebut harf istiqbal. Will not, makanya will, shall, itu berkaitan dengan future. Seperti juga dengan lan, tapi lan ini negatif. Will not, should not, shouldn't. Lan, tardha. Tardha ini dia fi'il mudhari'. Dan fa'ilnya itu adalah al-yahud dan juga nasara. Ya, jadi bukan di sini tak, di sini anta, bukan. Anta tidak akan ridho, bukan, bukan itu. Tak, di sini kembali ke al-yahud wan nasara. Ya. Ridho. Tentang ridho. Lafal ridho itu artinya apa? Rela, ya, menerima. Menerima dengan lapang hati, ridho. Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho. Tentang ridho itu sendiri, lafal ridho ada dalam Arabik dan masyhur tentang ridho, ridho Allah fi ridho al-walidain, wa sukhtuhu fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah di ridhonya orang, kedua orang tua, dan sukht, apa arti sukht? Kemurkaan Allah juga di kemurkaan kedua orang tua dalam hal yang ma'ruf. Kemudian ada suatu hadis, manil tamasa ridho Allahi bisakhatin nas kafahullahu mu'natan nas. Manil tamasa ridallahi bisakhatin nas kafahullahu mu'natan nas. Barang siapa yang mengejar atau mencari ridha Allah meskipun manusia itu benci padanya, kafahullahu mu'natan nas, Allah akan mencukupi dirinya dari ketergantungan terhadap manusia. Ya, barang siapa mencari keridhaan Allah meskipun di waktu yang sama itu manusia membencinya karena dia mencari keridhaan Allah, maka Allah akan menjadikan dia tercukupi dari ketergantungan pada manusia, baik ketergantungan hartanya atau ridhonya manusia. Jadi dia akan tercukupi dalam tauhidnya. Dia akan dilindungi oleh Allah dari berbuat syirik kecil. Itu kalau misalnya kita mencari ridho Allah walaupun manusia membenci. Ya. Maniltamasa ridhollah bisa khotin nas kafahullahu mu'natan nas. Barang siapa yang mencari ridho Allah walaupun manusia membenci, misalnya itu menegakkan sunnah. Tapi manusia membenci antum karena bukan karena antum mungkin wajahnya kurang bukan karena mungkin bentuknya yang kurang bagus fisiknya, tapi karena antum menegakkan sunnah misalnya. Berjenggot atau antum ketika zikir enggak ikutan rame-rame atau enggak ikut maulidan enggak ikutan, tapi antum pengen mendengar sunnah, antum dibenci karena itu, apa rewardnya di dunia? Kafahullahu mu'natan nas, Allah akan mencukupi antum dari sikap ketergantungan pada manusia. Nah, orang ini kalau misalnya mafhum mukhalafah dari ini apa? Mafhum mukhalafahnya apa? Mafhum mukhalafahnya adalah orang yang mencari ridho manusia, mau Allah ridho atau benci kek, yang penting ridhonya manusia, maka Allah akan menghukuminya dengan dia bergantung pada keridhaan manusia. Makanya sekarang penceramah yang ikut tradisi saja itu akan membalelo gitu, ikut-ikut aja, ikut tradisi. Kalau misalnya masyarakat maunya ini, dia akan provide hukum sesuai dengan syahwat masyarakat. Karena apa? Ketergantungan dengan kantong-kantong masyarakat, ketergantungan dengan dompet-dompet mereka. Ya. Tetapi andai seseorang penceramah yang dia tegar benar-benar, walaupun masyarakat gak suka sama dia, tapi saya menyampaikan yang sahih, yang benar, maka dia akan terlatih untuk tidak bergantung pada pandangan manusia. Itu maksudnya. Ridho, tentang ridho. Makanya di kalimat berikutnya, wa manil tamasa ridhon nas bisa khotillah wakkalahullahu ilan nas. Ya, manil tamasa ridhon nas bisa khotillah wakkalahullahu ya, ilan nas. Barang siapa yang mengejar ridho manusia, walaupun dengan kemurkaan dari Allah, maka wakkalahullahu ilan nas. Allah akan mewakilkan dia kepada manusia. Maksudnya Allah akan menempatkan dia itu benar-benar tergantung pada manusia. Allah serahkan aja, udah kamu manusia aja, nggak usah dibantu, nggak usah. Gitu ya. Itu tentang ridho. Nah, sekarang berkaitan dengan ayat ini, apakah Rasulullah SAW mengejar ridhonya mereka? Enggak. Apakah Rasulullah tetap menegakkan syariat Allah? Tetap. Walau karihal kafirun, walau karihal munafikun, walau karihal musyrikun, tetap aja. Tetap berjalan. Nah, kita sekarang karena Rasulullah sudah wafat SAW, kita hanya mencari ridho Allah. Baik. Di zaman Nabi SAW, kita tahu setelah Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat radhiyallahu anha, tentu itu ada Amul Huzn, Abu Talib wafat. Amul Huzn, orang-orang yang membela Nabi dengan kekuatan nama mereka dan harta mereka, itu wafat. Sehingga udah sendiri kan, walaupun dengan adanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, tetapi tetap orang yang paling pertama memegang lengan Rasulullah untuk terus maju itu Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Tentu setelah itu sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau pun menikahi Aisyah. Namun setelahnya menikahi Saudah. Dan kita tahu Saudah itu janda dan Saudah itu tidak dikenal cantik. Tidak dikenal cantik. Tapi Rasulullah SAW membutuhkan perempuan yang bisa mengasuh anaknya. Ketika itu. Ya. Itu jauh di periode Mekah itu. Seseorang yang bisa mengasuh anaknya. Enggak mungkin Aisyah radhiyallahu anha pada usia 9 tahun gimana mau mengasuh, nanti dibully sama anak lagi. Kan sepadan seumuran. Enggak mungkin. Oke, kalau misalnya seorang suami nikah lagi dengan istri yang jauh lebih muda, suaminya misalnya 50 tahun. Nikah dengan mojang 22 tahun. Kemudian bapak ini punya anak usianya laki-laki usianya 23 tahun. Jadi boleh itu ibu-ibu ini ya. Iya. Kecuali kalau dipisah. Nah, ini Rasulullah pun menikahi Saudah. Menikahi Saudah ya bintu Zam'ah. Yang kemudian ketika waktu sudah berjalan, Saudah mulai melihat, kan Saudah ini sendiri bukan wanita berkulit putih pertama. Kemudian badannya besar. Sehingga diriwayatkan bahwasanya kalau Rasulullah itu ngumpet di balik badan Saudah itu enggak kelihatan karena besar badannya dan tidak begitu cantik. Karena memang niatan Rasulullah menikahi Saudah ini untuk bisa membimbing anak-anaknya. Itu zamannya Nabi. Kalau zaman sekarang begini, wah, apaan kamu macam-macam yang kayak enggak bisa didik anak tuh. Macam-macam pikiran orang. Nah, akhirnya ketika sudah lebih tua lah, apa udah umur sekian, Saudah mulai membaca, waduh, istri Nabi makin banyak, ya kan? Saya ini termarginalkan, kalau bahasa sekarang, ya ya kan? Saya ini posisi saya itu paling ya hampir degradasi lah kalau di Seri A. Sampai ada gelagat kayaknya Rasulullah bakal mental ke saya nih. Kemudian memohon-mohon pada Rasulullah, ya Rasulullah, please jangan talak saya. Saya masih tetap sampein sama Rasulullah. Biarin deh saya tegakan. Saya relakan malam saya dikasih ke Aisyah. Ibtigha'a mardati Rasulillah, ibtigha'a ridha Rasulillah. Mencari ridhonya Rasulullah. Itu masya Allah ya. Karena melihat posisi diri juga, melihat juga oh istri-istri yang lain dicakap-cakap. Tetapi karena beliau radhiyallahu anha ini mengertinya Rasulullah, udah tasrif buat dia, buat beliau radhiyallahu anha untuk bisa menjadi manzilahnya istrinya Rasulullah. Baik, kalau misalnya istri Rasulullah di dunia pasti nanti di surga, masya Allah, gimana di surga? Kemuliaan besar gitu. Maka jangan tinggalkan saya. Enggak apa-apa lah, yang penting saya statusnya tuh pengen tetap sama antum, sama antum. Jangan tinggalin saya. Oh ya, alhamdulillah bagus kata Rasulullah. Ya udah. Jadi dihibahkan malamnya. Jadi memang kalau misalnya dalam urusan semacam itu, semacam poligami kan ada malam-malam yang dibagi-bagi dan harus adil. Itu yang dimaksud adil di situ. Adil itu ada dua dan adil dalam poligami itu hanya ada dua, ya, dalam malam dan nafkah. Dan nafkah itu nggak harus pluk sama ukurannya. Misalnya antum Hilman, antum Pak Sultan misalnya masih ada keinginan insyaallah ya Pak. Misal Pak Sultan ini gaji 8 juta penghasilan. Ya. Ada istri tua, ada istri muda, dan ada istri lebih muda. Ada tiga kan? Misalnya untuk gajinya 9 juta, itu enggak mesti 3 juta, kan? Enggak mesti. Bahkan enggak layak. Ada yang dilihat dari kebutuhannya. Nah, itu yang disebut adil. Pakai orang sekarang kok yang dikatakan walan ta'dilu dalam syariat, kamu tidak akan bisa berbuat adil. Itu bukan dari sisi itu. Dari sisi ini. Iya. Mesti ada. Pak Sultan punya anak berapa? Pak Sultan punya anak berapa? 3 ya? 2. Pasti ada salah satu dari anak itu yang lebih Bapak sukai daripada yang lain. Mesti. Sejujurnya mesti. Punya anak 5, mesti ada salah satu anak yang lebih disukai. Tapi kan masalahnya kita enggak boleh menzahirkan lebih sukanya kita pada salah satunya itu di antara anak lain. Begitu juga dengan yang ini. Jadi cuma ada 2. Dari segi malam. Dan malam ini enggak berarti berhubungan, enggak mesti. Yang penting tinggal malam, tinggal sama istrinya malam itu. Jangan keluyuran, jangan juga abstain. La ilaha ula wa la ilaha ila. Saya enggak ke istri ini, mau di mana tidurnya? Saya buat rumah sendiri, di saung sendiri lah, di hutan sendirian. Ya Allah, enggak punya 2 masih kayak gitu. Harus dibagi-bagi. Nah, bagi-baginya itu adil, ya kan? Dan boleh bagi salah satunya untuk menghibahkan malam kepada yang lainnya, sedekah malam. Iya beneran, itu dalam syariat kayak gitu. Ini fiqih ya. Untuk ibtigha ridho suami, itu bisa kayak gitu. Dan ketika suami ridho, itu jannah menanti. Iya, beneran. Tapi ketika suaminya murka, malaikat melaknatnya malam itu sampai pagi. Mau pilih mana, snips atau snaps? Ya kan? Jadi di sini ridho. Baik, mencari ridho. Walan tardo, kembali ke ridho. Masalah ridho kemarin itu lupakan aja itu ya. Kembali ke masalah ridho, walan tardo an kal yahud. Apa ya ridho dengan adanya setelahnya an. Ridho an radhiyallahu an. Ya. Walan tardo an kal yahud. Al yahud kita tahu al yahud, an-nasara kita tahu nasara. Taip al yahud. Kita boleh tahu asal-usul derivasi maknanya. Yahudi ini bani Israel. Nasoro juga ketika itu bani Israel. Nah, Yahudi ini kita tahu dari hada yahadu, taba yatubu, roja'a yarji'u, yaitu yang bertaubat. Disebut Yahudi kenapa? Karena memang asal-usulnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Tadi. Ya. Al-Yahud wal-Nasara. Dan juga orang-orang Nasrani. Waw di sini atifah ya. Lam di sini lam zaidah, lam tambahan. Untuk menguatkan, tidak pula Yahudi, tidak pula Nasrani yang akan ridho, enggak bakal. Mereka itu ridho, enggak bakal ridho. Tapi kemudian ada hatta. Hatta ini harfu ghoyah, dia harf ghoyah. Ghoyah itu menunjukkan tujuan. Sampai kamu nanti nih. Hatta yaitu maknanya lah ila an. Sampai an tattabi'a. Makanya tattabi'a di sini akhirnya a. Mansukh. Bukan tattabi'u. Kenapa? Karena ada yang namanya an mudmarah. An mudmarah. Yaitu hatta an, yaitu ila an. Dan an itu seperti lan. Lan, an, lan, idhan, kai. Kalau dalam nahu. An, lan, idhan, kai. Itu tansibul fi'il. Menasabkan fi'il. Mudhari maksudnya. Bedanya, lan dengan an. An itu tidak mesti berkaitan dengan masa depan. Enggak, kapan aja. Kedua bedanya, an itu bisa setelahnya fi'il madhi. Anja'aka. Hatta, ya. Hatta an. Jadi ada an mudmarah di sini. Mudmarah disebut mudmarah. Ya. Apa artinya mudmarah? Tersembunyi, terselubung, tersembunyi. Ya. Terselindung. Makanya ada dhamir. Dhamir itu kata ganti. Karena ketika kata ganti, karena yang diganti itu disembunyikan. Tidak kelihatan. Kemudian hati disebut domir. Perasaan itu disebut domir. Nah. Hatta antattabi'a. Ittaba'a yattabi'u artinya kamu mengikuti. Sampai kamu mengikuti millatahum. Millah mereka. Millatahum, agama yang mereka anut yaitu agama Yahudi dan Nasrani. Coba kita lihat 331. Kalimat millatahum, agama mereka, bentuk mufrad ini punya makna jamak. Millah itu jamaknya milal. Ya, ada kitab Al-Milal wan Nihal. Tulisannya Al-Milal wan Nihal. Milal jamaknya mihlah, millah. Nihal jamaknya nahlah. Atau nihlah. Milal itu teologi-teologi, pemikiran-pemikiran, doktrin-doktrin. Nihlah, nihal, jamaknya nihlah, itu artinya adalah kelompok-kelompok, ahzab. Ya, ahzab, kelompok-kelompok. Ya, al-milal wan nihal. Kalau dilihat tanpa harokat, orang yang biasa al-malal wan-nahl. Artinya apa yang malal? Boseni dan lebah. Ya apa maksudnya? Bosen dan lebah. Jadi al-milal wan-nahl. Itu al-milal. Hatta tattabi'a millatahum. Coba kita baca lagi tadi. Karena memang setiap kelompok orang kafir memiliki agama sendiri-sendiri. Atas dasar inilah, mayoritas para ulama berpendapat bahwa kekafiran adalah agama yang satu. Milatul kufur wahidah. Baik. Jadi cuma ada Islam, ada kufur. Dah. Tetapi kufur itu bercabang-cabang. Islam, iman juga bercabang-cabang. Namun Islam dan iman semuanya jalurnya jalur aman. Tapi kalau misalnya kufur, kesesatan semua. Tetapi Imam Ahmad dan Imam Malik dalam satu riwayat berpendapat bahwa kekafiran itu memiliki beragam agama. Karena itu tidak boleh orang Yahudi mewarisi harta pusaka orang Nasrani atau orang Majusi atau dan lainnya. Karena masing-masing berbeda memiliki perbedaan agama. Nah, Rasulullah SAW bersabda, la yatawaratu ahlu millatain. Tidak boleh saling mewarisi dua orang yang berlainan agama. Tetapi ini hadis ini, la yatawarat artinya saling mewarisi ahlu millatain. Pemilik dua agama yang berbeda. Ah, hadis ini juga ditafsirkan oleh sebagian ulama. Millatain di sini yang dimaksud adalah Islam dan kufur. Sehingga orang Islam tidak mendapat warisan dari yang kufur, lebih-lebih orang kufur tidak mendapatkan warisan dari yang Islam, sehingga ditasrifkan ke Baitul Mal. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pernyataan kekafiran adalah satu, yakni tidak ada dari sekian agama itu yang lebih utama daripada yang lainnya. Tapi intinya, semuanya sama. Ya, ini semuanya sama kufur, dah, neraka udah. Ya. Millah. Hatta tatabi'a millatahum. Di sini Allah Subhanahu wa taala memilih lafal millah. Padahal artinya apa millah itu? Agama kok bahasa kita ya. Dan memang diterjemahkan agama. Tapi kita kadang ad-din itu agama. Kemudian syariah. Ada millah, kita sekarang punya tiga istilah. Ada Islam millah, ad-din dan syariah. Kalau kita pikir semuanya sama aja saja. Millah agama, din agama, syariat ya agama juga. Pendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa agama bukan. Agama. Itu syariat Allah bukan, maksudnya ilmu syar'i bukan. Ilmu syar'i bukan. Terus ilmu apa lagi? Kalau bukan ilmu syar'i. Antum belajar akidah tentang asma wa sifat itu ilmu syar'i atau bukan? Berarti syariat. Memang ini sama millah, din, syariah, agama. Tetapi tidak mungkin dengan perbedaan huruf-huruf ini tidak ada perbedaan sama sekali dari segi makna. Pasti ada perbedaan. Nah, itu di situ para ulama tuh banyak akwal, berbeda pendapat hanya untuk menentukan seberapa beda antara tiga lafal ini. Tapi kalau misalnya kita mau ringkas, ya, kita misalnya mau ringkas antara millah, syariah, dan din. Millah itu lebih ke akidah. Ya. Syariah lebih ke ahkam. Ya. Millah itu lebih ke aqaid, akidah. Syariah lebih ke hukum. Adapun din, hukum, akidah dan hukum. Ya. Jadi millah, singkatnya, millah itu lebih ke akidah. Syariah lebih ke hukum. Adapun kalau misalnya din, agama, itu akidah dan hukum. Bagaimana kita tahu itu? Ada ingat milah itu apa? Lebih kemana? Akidah ya. Syariah lebih kemana? Lebih ke hukum. Kalau misalnya din, akidah dan hukum. Baik. Ada di surat Al-Baqarah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Hunafa. Baik. Wa ma tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk apa? Liya'budullaha mukhlishina lahud din. Apa? Mukhlishina lahud din ya, so. Mukhlishin. Mukhlis ikhlas. Ikhlas itu akidah bukan? Akidah. Jadi kepada Allah semata. Nah, ini masuk millah bukan? Tapi ini millah. Kenapa? Wa yuqimus salata wa yutunaz zakah. Wa yutuz zakah. Syariat. Endingnya apa? Wa dzalika dinul qayyimah. Din. Dan itu semua rangkap dari ikhlas dan juga salat, zakat, ritual-ritual itu dari akidah dan hukum, itu dzalika semua din. Dinul qayyimah. Din, agama. Itu. Oke, okay. Beda di situ. Kalau misalnya mau lebih ini lagi, lebih enak singkat. Karena para ulama itu, pendapatnya banyak sekali tentang perbedaan-perbedaan ini. Ya mungkin kalau kita bahas itu nggak habis-habis dan bahkan menghabiskan waktu tanpa faedah kalau misalnya hanya membahas seperti ini. Makanya kalau disebut millah, seringkali berkaitan dengan sesuatu yang tidak tergantikan dan tidak ternasakhkan. Adapun kalau misalnya syariah likullin ja'alna syir'ata wa minhaja. Syariah Nabi ini beda dengan syariah Nabi itu. Ada penghapusan, ada penambahan, ada pengurangan. Tapi millah, millah tiabina Ibrahim. Akidah. Sampai sekarang tak ada perubahan. Baik. dia hatta tattabi'a millatahum. Hum di sini kembali ke mana? Yahud wa Nasara. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut hatta tahud atau hatta tatanassar. Sampai kamu masuk Yahudi, sampai kamu masuk Nasrani. Kenapa? Karena pada asalnya Yahudi dan Nasrani itu tahu orang Islam itu kuat. Ya, sehingga kecenderungan mereka untuk menuju ke Kristen atau ke ini sulit. Lebih mudah agama lain dibujuk kepada agamanya mereka ini dibandingkan orang Islam. Nah, tetapi mereka juga enggak mau Islam itu berjaya. Jadikan orang Islam itu enggak usahlah, enggak usah ikut agama kita, tapi jangan ikut agama mereka. Maksudnya, jadikan orang Islam tidak ikut agama Islam. Walaupun enggak ke agama kita, enggak apa-apa. Bahkan orang Yahudi sebenarnya enggak mau, karena Yahudi itu lebih keras. Lebih keras. Lebih keras. Lebih ke spasi ras. Bukan lebih keras ini. Lebih ke spasi ras. Lebih kepada agama ras. Ya. Sehingga ketika mau masuk ke sana dulu, antum harus panjangin hidung dulu. Gak maksudnya, orang-orang, misalnya, ada orang Batak mau meluk agama Yahudi, itu gak cocok. Ngapain Batak bapak-bapak Yahudi? Gak cocok. Tapi Batak banyak yang Nasrani. Jadi mereka ini cukup orang Islam kendor dari agama aja udah senang mereka. Ya. Gak harus masuk Kristen. Ya kalau masuk Kristen ya syukur-syukur lah. Tapi gak harus. Ente tetap aja di KTP ente Muslim, tapi nanti gak usah ikutan Islam. Gak usah keras-keras. Gak usah negakan syariat Islam. Itu yang sekarang diusahakan sama mereka. Jadi orang Muslim itu gak usah Muslim yang militan. Gak usah ekstremis dan sebagainya. Itu mental sekarang tuh banyak yang kayak gitu. Ya, hasil dari pemikiran mereka. Ini ayat ini sangat mencerminkan zaman sekarang sebenarnya. Hatta tattabi'a millatahum. Sistem kita ikut sistem mereka. Ya gak? Sistem pemerintahan, baik sistem perbankan, baik sistem ini, ikut sistem mereka. Apakah mereka orang-orang bank harus kufur dulu? Enggak harus kufur. Biarin aja ikut sistem kita. Enggak harus. Iya, hatta tattabi'a millatahum. Sampai ikutan pemikiran mereka, akidah mereka. Itu akidah yang lemah. Boleh lemahkan tentang akidah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul. Qul, katakanlah. Syuf qul. Lafal qul dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul ini untuk Nabi Muhammad, ini yang dinamakan uslub talqin. Ya, talqin Qurani. Talqin. Talqin itu Indonesia apa talqin? Mendikte gitu ya. Diktenya Allah terhadap Nabi kita Muhammad SAW dalam Al-Quran. Didikte. Ini namanya talqin Qurani. Talqin. Yaitu talqin yang berupa di dalamnya itu bimbingan yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW pun tidak memberikan hidayah melainkan Rasulullah penyampai. Ya. Itu pertama. Dan juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu tidak berjalan sendiri melainkan Allah lah yang mengatur bagaimana Rasulullah berjalan. Ya. Ditalqin oleh Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Apa yang dikatakan? Inna hudallahi huwal huda. Udah itu aja. Katakan itu aja. Cukup itu. Ketika orang Yahudi dan Nasrani itu kepengen supaya kamu ikut mereka, kamu cukup. Inna hudallahi huwal huda. Asyhadu an la ilaha illallah. Dah. Apa arti inna hudallahi huwal huda? Sesungguhnya hudallah, petunjuknya Allah itu adalah huda. Al-huda alif lam, dalam al-huda ini alif lam istighraq. Alif lam istighraq yang bermakna segala kategori itu terkumpul di sana gitu. Sesungguhnya petunjuk Allah adalah sebaik-baik petunjuk. Segala petunjuk terkumpul dalam petunjuk Allah. Itu maksudnya. Seperti yang sering kali anak-anak contohkan, you are the man, gitu kan? Selalu gitu dari dulu, dari dulu. Sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk. Nah, di sini coba kita lihat secara nahwunya. Inna sudah jelas lafal inna yang akan menasabkan isim dan merafa'kan khobar. Sekarang kita perlu mencari isimnya dan juga khobarnya. Isimnya enggak muskil lah. Isim kita tahu di sini isim inna adalah huda dan dia mudhaf min lafal jalalah Allah mudhaf ilaih. Sudah jelas huda di sini isim inna. Tapi sekarang kita mencari khobarnya mana? Khobarnya di sini bisa dua pilihan. Bisa lafal kalimat huwal huda, bisa lafal al huda di sini sebagai khobar inna. Baik, khobar inna sekali lagi, khobar inna itu secara i'rab di sini khobarnya inna itu bisa lafal al huda itu khobar inna. Jadi inna hudallahi al huda, atau bisa juga lafal atau kalimat huwal huda itu adalah khobarnya inna. Misal kita i'rabin inna dah hudallah isim inna, anggap huwa di sini. Huwa di sini bukan oh, huwa di sini bukan khobar misalnya. Berarti apa? Dia dinamakan dhamir al-fasl. Dhamir al-fasl, dhamir pemisah yang menguatkan. Tetapi dia tidak ada tempat di i'rab dia. Jadi udah dhamir fasl gitu aja. Seperti kita terjemahkan, sesungguhnya petunjuk Allah, dialah petunjuk. Baik. Kalau misalnya huwa kita i'rabkan dhamir al-fasl, maka al-huda di sini kita i'rabkan khobarnya inna. Itu yang pertama. Yang kedua, inna hudallahi huwal huda, sesungguhnya petunjuk Allah, dialah petunjuk itu, dialah yang petunjuk, sebagai petunjuk. Hudallah jelas isim inna. Huwal huda ini khobar inna, yaitu rangkaian huwal huda khobar inna, dan huwal huda kan terangkai dua kata. Nah, huwa di sini mubtada, al huda di sini khobar. Nah, gimana? Ah, coba dipikir-pikir. Yang kedua nih perlu meres otak dikit. Di sini ya. Qul inna hudallahi huwal huda. Kita sekarang lagi mencari khobar untuk inna. Yang berada di huwal huda di sini mana nih? Baik, anggaplah huwal huda ini adalah khobar. Kalimat huwal huda, rangkaian dua ini itu khobarnya inna. Nah, kita tahu dalam rangkaian dua kata ini, huwal huda ada dua kata ya kan? Dan tiap-tiap kata itu membutuhkan i'rab dalam bahasa Arab. Nah, huwa di sini, dhamir huwa di sini, kita i'rabkan mubtada. Mubtada baru lagi. Al-huda kita i'rabkan khobar, khobar baru lagi. Dan rangkaian mubtada dan khobar ini tergabung sehingga dia menjadi khobarnya inna. Dan hudallah di sini, apa i'rabnya huda di sini? Isim inna, wa huwa mudhaf. Allah di sini mudhafun ilaih. Gak mungkin kita huda di sini isim inna, Allah di sini khobarnya inna. Wah, itu dol mubil. Salah. Ini yang belum belajar nahwu belajar lagi ya insyaallah. Kalau yang belajar nahwu lebih asyik nanti memahami Al-Qur'an. Baik, sesungguhnya petunjuk Allah dia adalah petunjuk yang hakiki. Maka disebut yang disebut petunjuk di sini berupa agama Islam yang karenanya Allah turunkan kitabnya dan rasulnya. Bukan agama yang dibikin-bikin oleh orang Yahudi Nasrani. Baik, kita lanjutkan. Wala inittaba'ta ahwa'ahum, dan jika lam di sini lamul qasam. Lamul qasam itu semacam sumpah. Oke, dan sumpah ada lillahi. Lamul qasam. In di sini in. Harfu syarat wa jazm. Harf syarat. Kita tahu syarat, jumlah syartiyah kita tahu. Jika kamu begini, maka kamu akan begitu. Ya kan? Jika Rodi belajar, maka Rodi akan pintar. Jika Rodi pintar, maka Rodi akan selesai belajar. Nah, itu uslub namanya jumlah syartiyah. Kenapa disebut syarat? Karena ada syarat dan ada masyrut. Ada komposisi syaratnya, kalau syaratnya itu tercapai, maka masyrutnya juga akan tercapai. Wala init taba'ta ahwa'ahum. Atau nikasnya, jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, enggak akan ditolong kamu. Syaratnya apa? Mengikuti hawa nafsu mereka. Akibatnya apa? Kamu tidak akan ditolong, gitu kan? Ini ringkasnya seperti itu. Baik, kita kembali. Wala init taba'ta. In harfu syarat dan jazm. Syarat, karena setelahnya itu ada fi'il, apa fi'ilnya? Ittaba'ta. Ini namanya fi'il syarat. Ya. Dan dia posisinya dalam i'rab majzum. Karena bi harfi in sebelumnya ada harf in. Jika kamu mengikuti ahwa'ahum, ahwa. Ada lagi nih permasalahan ahwa'ahum. Ini lagi apa namanya? Panjang lagi masalahnya tentang lafal ahwa'ahum. Tapi kalau misalnya untuk perhatikan, ada berapa lafal ittaba'a di sini? Ittaba'a ada dua. Dia tidak dua kan? Yang pertama hatta tattabi'a millatahum. Pertama Allah sebut millah, kedua Allah sebut ahwa. Hah? Millah itu tadi kita tahu lebih ke akidah. Akidah mereka berarti berdasarkan hawa nafsu. Di istinbat dari ini, akidah mereka berasal dari hawa nafsu. Baik. Ahwa juga kita perlu dari kata hawa. Pakai ha besar, bukan ha. Itu ha, ha ibu kita, hawa. Dan kaum hawa. Ya, tapi ini hawa. Nah, hawa ya, jadi ada beberapa istilah. Kita punya istilah hawa dan syahwah. Ya. Hawa dan syahwah. Pelajari itu dulu. Hawa nafsu dan syahwah. Dua-duanya sebenarnya sama-sama enggak tercela secara zat begitu saja. Jadi ada hawa, ada syahwah. Apakah hawa secara mutlak tercela? Enggak juga. Jadi hawa tidak tercela dimutlakkan begitu saja, tidak juga dipuji begitu saja secara mutlak. Begitu juga dengan syahwah. Antum kalau enggak punya hawa, kasihan antum, berarti enggak punya akal. Antum kalau punya syahwat, antum enggak bakal bisa hidup, yakin. Orang gila aja bisa punya syahwat. Ya, itu modal penting dua-duanya itu. Tapi apa bedanya hawa dengan syahwah? Hawa atau syahwah itu tidak akan terjadi tanpa ada hawa sebelumnya. Namun keberadaan hawa tidak mesti menimbulkan syahwah. Baik. Kita kembali ke definisi lughah dulu, bahasa. Hawa itu tadi kita bilang apa? Kecenderungan. Atau mailanun nafsi ila ma tastalidhuhu. Mailanun nafsi atau mailun nafsi ila ma tastalidhuhu. Mail itu apa? Mail kecenderungan. Mail kecenderungan jiwa ila menuju ma apa yang tastalidhuhu, yang dia merasa lezat dengannya. Itu hawa. Ya, itu hawa. Kecenderungan jiwa. Tentu kecenderungan jiwa itu mesti mencari yang mana yang enak. Enggak mungkin mencari yang enggak enak. Misalnya melihat kotoran kucing, hawa. Enggak mungkin. Iya. Jadi enak. Misalnya antum melihat pemandangan bagus, ada hawa di situ, hawa kencang. Jadi hawa itu modal, dia enggak tercela secara mutlak dan juga enggak terpuji juga secara mutlak, tapi tapi dia tergantung dengan apa setelahnya, gitu loh. Dengan amalan apa setelah itu. Baik. Jadi itu hawa. Dah. Ketika disebut hawa itu kecenderungan jiwa, maka itu ke pikiran. Menuju ke pikiran. Berarti hawa itu lebih ke al-ara dan juga i'tiqadat. Lebih ke pandangan-pandangan, maksudnya pandangan sini pendapat. Ara, ra'i. Pendapat-pendapat dan i'tiqad itu keyakinan-keyakinan. Itu hawa lebih ke situ. Hawa itu di sini qalbu, bagaimana meyakini itu hawa. Ya. Baik. Itu hawa, udah tadi hawa. Kemudian kita menuju ke syahwah. Syahwah itu juga maknanya sebenarnya ingin. Nah, mana yang lebih nih? Antum cenderung dulu baru ingin atau ingin dulu baru cenderung? Nah, pikirin baik-baik. Cenderung dulu baru kemudian ingin atau ingin dulu baru kemudian ada kecenderungan atau cenderung? Gimana? Cenderung dulu baru ada keinginan. Gak mungkin keinginan dulu baru ada kecenderungan. Gak. Antum misalnya suka dengan seseorang, antum pengen sama dia, tapi gak ada kecenderungan kepadanya. Gak mungkin, gimana antum cenderung dulu, keinginan dulu baru cenderung. Tapi ketika antum ada kecenderungan kepadanya, lama-lama antum akan ingin padanya. Baik, berarti tadi cenderung yang mana, yang syahwat atau yang hawa? Hawa. Hawa berarti lebih dahulu daripada syahwat. Bukan syahwat dulu baru hawa. Enggak. Sebagaimana qalb dulu baru anggota tubuh. Karena hawa itu di sini. Sedangkan syahwat itu di anggota tubuh lain. Syahwat itu intinya dua. Syahwatul batin dan syahwat al-farj, kemaluan. Sebagaimana terlukis secara tersirat di hadis niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin nikaha. Dua. Dunia di sini maksudnya adalah perut. Ini perut. Yang kedua di bawah perut. Ya. Jadi syahwah itu memang keinginan. Keinginan. Dan keinginan tersebut terjadi setelah adanya hawa. Jadi hawa itu asal. Nah, syahwah itu faraknya. Dan tidak semua syahwah itu buruk. Justru kita butuh syahwah. Kita butuh. Namun banyak tazin dalam syahwah. Makanya dalam surat Al-Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Kemudian diklasifikasikan. Pertama, hubbus syahawat. Jama' berarti syahwat itu tidak cuma satu. Ya. Tetapi hawa itu ada satu, yaitu karena di sini dia. Syahwat itu beragam. Tapi intinya dari hawa. Hubbus syahawat. Mencintai syahwat. Kemudian ditafsir lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nisa, dari lawan jenis. Khitabnya ini sebenarnya untuk laki-laki tapi perempuan juga. Minan nisa zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Nisa jamak dari niswah. Ya. Benar enggak? Berarti lebih dari satu kan? Lebih dari satu. Jahat sekali ya. Kemudian wal banin, anak-anak lebih dari satu. Jadi pengen banyak-banyak. Wal qanatir juga lebih dari satu. Nah, sekarang apakah semua ini buruk? Apakah semua ini buruk? Enggak. Tapi semuanya ada tazin, ada pernak-perniknya. Qatarun min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl musawamati wal an'ami wal harth. Masih banyak lagi, wal an'am, binatang-binatang ternak. Antum pengen enggak bisnis lele banyak? Pengen enggak? Pengen. Bisnis kambing banyak? Pengen. Pengen dikasih sapi 7 modal buat ini? Pengen banget, siapa enggak mau? Ana mau, kalau ada silakan. Wal an'ami wal harth, pertanian cocok tanam. Terus apa habis itu? Apa? Hah? Apa? Iya, terus habis itu apa? Ada enggak dari ke mata'ul hayati dunia? Nah, itu mata'. Mata' itu artinya apa? Enak, enak, keenakan hayat, enaknya dunia, keenak. Mata' itu enak, barang enak. Tapi wallahu indahu husnul ma'ab. Allah memiliki sebaik-baik kembalinya kita. Antum boleh gunakan itu semua, tapi tetap kembalikan kepada Allah. Maksudnya, jadikan itu semua yang antum miliki dari kenikmatan-kenikmatan itu untuk senantiasa membuat antum semakin dekat kepada Allah. Itu. Enggak tercela an'am apa binatang tercela, binatang ternak apa tercela yang kita punya. Bagus, boleh. Ya kan? Rumah-rumah, silakan properti, silakan. Tetapi wallahu indahu husnul ma'ab. Antum lebih kejar Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ahwa dan syahwat. Berarti hawa itu lebih ke ara'i'tiqadat, adapun syahwa ke maladzat, ya. Jadi ahwa itu ke al-ara' wal-i'tiqadat, adapun syahwa ke maladzat, itu lezat, dan lezat itu terasa. Jadi syahwat itu termasuk diantara natijah atau hasil dari hawa. Jadi hawa lebih umum. Nah, jika kamu mengikuti hawa-hawa mereka, kita tahu tadi kaedahnya, hawa disebutkan dalam Al-Quran itu selalu dalam konteks dzam, memperburuk, menjelekkannya, ya. Dan ada sinonim dari ahlul bid'ah, yaitu ahlul ahwa. Karena bid'ah itu tidak akan terhasilkan, bahkan tidak akan tumbuh tanpa taqdimil hawa ala syara'. Bid'ah itu tidak akan tumbuh kecuali disebabkan mendahulukan hawa, kecenderungan jiwa dibandingkan syara'. Nah, orang yang melakukan kebid'ahan itu menunjukkan keimanan yang kurang. Sebagaimana tersirat juga dari sabda Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak sempurna iman kalian sampai hawa berarti semua muslim punya hawa, manusia punya. Sampai keinginannya, kecenderungan jiwanya itu menjadi taba'an, mengikuti lima jitu bih, mengikuti apa yang saya datang dengannya, yaitu Al-Quran semua. Gitu kan? Gitu. Jadi hawa itu bisa ditundukkan, harus ditundukkan juga kalau bertentangan dengan syariat, harus syariat yang didahulukan. Kalau misalnya syariatnya dikesampingkan, hawanya didahulukan, maka pasti akan terjadi bid'ah atau kufur. Ya. Baik. Jika kamu mengikuti hawa mereka, ba'da ini dzarf zaman. Setelah alladzi ja'aka minal ilm, setelah yang telah datang kepadamu dari ilmu, itu setelah kamu tahu mereka sesat, kamu tetap ikut dia, ikut mereka, ma laka minallahi min waliyyin wala nashiir. Ma di sini ma nafiyah, tidaklah bagimu kepunyaanmu untukmu. Jadi malaka minallahi min waliyyin wala nashiir ini namanya jawabul qasam atau masyrut. Jawabul syarat. Maka tidaklah bagimu minallah, dari Allah, min. Syuf. Minallah min waliyyin wala nashiir. Min yang kedua ini min harfu jar dia, tapi zaid tambahan. Dari wali wala nasir. Tidak ada wali, tidak ada nasir. Ya. Di sini ada penjelasan apa bedanya wali dan nasir. Al-wali adalah orang yang mengurusi segala keperluan Anda. Allah, Al-Hayyul Qayyum, Al-Wali. dan an-nasir adalah orang yang menolong Anda dan menolak gangguan yang akan menimpa Anda. Itu bedanya. Beda ya. Al-wali itu yang memang dari awal, dari pertamanya memang mengurusi Anda. Statusnya sebagai pengurus Anda. Enggak mesti di saat Anda susah. Tapi apapun yang Allah apapun yang Anda butuhkan, Allah lah walinya yang mencukupi kebutuhan Anda. Adapun an-nasir itu lebih ke konteks antum membutuhkan pertolongan. Jadi Allah yang akan menolong Anda dan menolak gangguan yang akan menimpa Anda, itu bedanya. Ya. Makanya dalam fikih itu adalah ada wali. Wali nikah, wali murid, wali apa lagi? Wali murid, kenapa disebut wali murid? Karena yang mengurusi anaknya, mengurusi siapa studentnya, muridnya itu. Ada wali kelas. Karena dia mengurusi baik kelas itu mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan bencana, ya wali itu yang mengurusi. Ya. Mau eptanas, masih ada enggak eptanas sekarang? Hah? Ada namanya eptanas juga. Oh, UN. Oh iya, UN. Dulu UAN ya. Praepta, eptanas gitu. Terus ada juga buku yang sebelum kita ujian-ujian, apa dulu namanya Kunti bukunya. Hah? Iya enggak? Dulu kan ada buku itu, buku apa, sekarang apa namanya? Mata LKS sekarang. LKS Lembar Keadilan dan Sejahtera ya. Selamat. UAN, Eko UAN sih sama mana tadi kita? Walimah? Oh, wali. Iya, jadi ada wali murid, ada walimah, ada wali. Wali itu yang ngurusin kan? Wali kelas, wali murid, wali lainnya gitu kan. Wali nikah. Wali-wali daya. Kacau juga, Pak. Antum enggak lebih normal dari Anda ternyata. Jadi wali itu yang mengurus ya, wali. Adanya wali murid karena dia mengurusi rapotnya dan semacamnya. Adanya wali nikah, itu wali nikah itu yang menjadi perwakilan di sini walinya. Dan harus laki-laki, baik bapak, kalau nggak bisa bapaknya ya anaknya kakeknya, dan kakeknya lebih baik gitu kan, yang lebih tua lebih baik bagi anaknya masih kecil, tapi bisa. Jadi wali itu yang mengurusi. Nah, misalnya kan keberadaan wali itu yang memproteksi gitu loh. Wali untuk anak yatim ada, yang memproteksi, yang bertanggung jawab dalam permasalahannya ini, yang menanggungnya gitu loh. Wali untuk orang majnun ada, harus. Wali untuk safih juga ada. Wali untuk anak kecil harus ada. Sehingga ketika terjadi sesuatu, itu dia yang menjadi kafilnya, yaitu yang menjadi penanggung jawabnya. Gitu. Maka kalau misalnya perempuan nikah tanpa wali itu selain enggak sah, karena memang madharatnya besar. Bakal macam-macam laki-laki itu. Ya kan? Nah, misal ada perempuan dia mau nikah, kemudian ini misal nggak ada syariat harus ada wali bagi perempuan, misal kemudian laki-laki mau nikah, ayolah nikah, enjoy aja, dah jadi nikah, nggak usah pakai wali, nggak ada serem-seremnya nikah itu, jadi begitu saja sudah. Iya, seperti nikah mut'ah, udah, cuman ada hakim yang tokohnya orang-orang Syiah itu apa, siapa mulanya atau apanya itu, ulamanya siapa namanya, siapa lupa maksudnya, habaibnya itu kan. Nah, udah nggak usah ada wali, udah jadi kontrak, bayar udah selesai. Jadi itu namanya mut'ah. Tadi apa, mut'ah, mata hayati dunia, mata enak nikah mut'ah tuh, enak nikah maknyus lah, nikah enak gitu. Jadi tiga belah pihak itu puas semuanya. Pertama, pihak suami enak, dan pihak suami yang paling dienakin, kemudian pihak maulanya, pihak ninya, si Habibnya ini juga enak, dapat pulus, ya. Kemudian pihak perempuannya juga enak. Mau sampai kapan gitu kan? Padahal nantinya bakal gak enak. Makanya tersebar perzinahan banyak di Iran itu. Pelacuran. Karena janda-janda bekas-bekasan semua banyak di sana. Tadi wali bilang ya, wali. Kemudian yang kedua, nasir. Nah, nasir yang itu yang menolong ketika memang ada gangguan. Makanya ada waliullah, ada nasiruddin. Hah? Wali Allah itu berarti apa sih? Yaitu yang mencintai Allah tentu saja. Tapi wali Allah itu yang mengurusi agama Allah benar-benar. Begitu juga nasiruddin. Tapi antara wala dengan nasr, wala di sini lebih ke kepengurusan, keumuman benar-benar. Makanya wali anak yatim itu enggak cuma masalah ketika anak yatim itu dihantam sama siapa, enggak cuma itu doang. Tetapi di pengurusan ekonominya juga. Ya. Makanya wali itu lebih kuat lagi. Lebih banyak, lebih ini lagi sektornya. Adapun nasr, membantu, menolong, yaitu ketika ada gangguan. Intansurullah yansurkum. Uyusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, sekarang agama Allah itu sedang diserang, diganggu ya. Kalau kalian menolong agama Allah, janji Allah dua. Yang sur, yaitu Allah pasti akan menolong kalian balik. Dan gak sekadar menolong, tapi wayusabbit aqdamakum, akan membuat kaki kalian tuh tetap sabit, mustaqim, kuat. Jadi kalau misalnya mau jadi orang yang kuat, jadilah penolong agama Allah. Kalau enggak jadi penolong agama Allah, antum enggak kuat. Maksudnya malas. Ya. Makanya antum lihat para ulama, wajah mereka tuh beda, auranya tuh beda. Auranya, aura kesabarannya, aura telah menolong Allah Subhanahu wa taala, telah menolong agama Allah, itu beda dengan aura orang-orang yang memang ceramah namun tidak berniat menolong agama Allah, tapi menolong ekonomi sendiri. Beda. Auranya beda. Dan itu terasa. Ya. Baik, malaka minallahi ni waliyu wala nasir. Makanya ketika antum terkena musibah atau hal apapun, katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Al wali, al maula sama, yaitu yang memproteksi kita dalam keadaan apapun, an nasir yang menolong kita dalam keadaan sulit. Hasbunallah, cukup bagi kami Allah Subhanahu wa taala. Ini udah 1.5 jam. Benar atau enggak? Taib, ada pertanyaan? Silakan, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, ya. Hah? Tabi'un apa? Ya, tabi'un milatahum. Oh, tentang pemilu dan semacamnya itu, karena pemilu salah satu milahnya mereka. Permasalahan yang pelik sebenarnya, tapi sebenarnya udah dijawab oleh para ulama, dan memang ini masalah khilafiyah, namun khilafiyah yang benar-benar menimbulkan konflik. Begini, ini sifatnya ijtihad ya, jadi kita juga sulit menyalahkan salah satunya. Walaupun kau melihat, tentu saja kau melihat kondisi kita yang memang secara prediktif sesuatunya sudah predictable gitu sebelum terjadi pemilu, bahwasanya akan terjadi pemilu, dan itu terjadi sekarang. qadarullah wa syafa'al, itu lebih condong kepada ri'ayatul maslahah di sini. Ya. Ini dengan adanya berarti ada exception, ada pengecualian. Tentu tadi hukum asal, kita tidak boleh menitiba ahwa mereka. Tetapi ada tentu kondisi yang memang di situ maslahat atau mudaratnya lebih kecil. Sehingga kita enggak bisa berdiam diri begitu saja. Seperti masalah pemilu, ada tinjauan karena tasyabbuh dan kufar. Ada juga tinjauan bahwasanya memang ini kondisi yang darurat. Dan wallahu alam, moga ini lebih dekat kepada kondisi yang memang mengharuskan kita bergerak. Maksudnya bergerak dalam artian kita juga memvoting yang lebih selamat dari yang tidak ada selamat dari semuanya, dari yang selamat sebenarnya. Jadi dua-duanya sama-sama berargumen. Tapi secara wakil, kalau misalnya kita lihat jujur, wakil marir yang pahit ini memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya ri'ayatul maslahah dan menggunakan kaedah yukhtar ahwanul mafsadat atau yukhtar ahwanul mafsadatain, yaitu memilih dua, salah satu dari dua mafsadat yang buruk yang lebih ringan mafsadatnya, itu sekarang sangat-sangat vital. Ya. Ini sebenarnya bisa merambat ke beragam masalah sosial, terutama misalnya dalam masalah dakwah. Itu ada yang dalam masalah dakwah juga ri'ayatul maslah diperhatikan. Asalnya itu kan akidah kita ingin dulu tanamkan. Tapi apakah antum langsung bilang ini salah, ini bid'ah, ini syirik dengan bahasa seperti itu? Atau memang ada tinjauan-tinjauan khusus ketika antum sampai di buku'ah, yaitu di tanah ini, antum beda ngomongnya, antum di tanah ini, antum ngomongnya lebih halus. Jadi semua itu tinjauan, itu harus dipikirkan matang-matang. Enggak cuma langsung kita secara zahir hukumi langsung begitu saja. Dan kan ada tinjauan lain. Ketika antum berada di daerah misalnya Madura, apakah bahasa yang antum gunakan itu bahasa sebagaimana antum di sini, Pak Bambu? Gak mungkin. Dan apakah itu merupakan sikap mudahanah? Bukan juga. Kenapa? Karena ada tinjauan lain. Mudahanah itu antum membiarkan seolah-olah menyetujui kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Tapi ada bahasa lain. Kenapa? Karena kalau misalnya kita terapkan cara yang sama, maka pasti akan gejolak lebih besar. Begitu juga masalah yang tadi. Jadi tinjauan ri'ayatul maslahah dan mafsadat itu sangat penting. Tapi itu bukan hukum asal. Hukum asalnya dalam syariat, semua hukum asal syariat pasti maslahatnya lebih besar. Tetapi kadang ada kondisi dan konteks yang mengecualikan. Ya. Begitu. Nah, kebingungan kaum muslimin ini sebenarnya di wallahu a'lam, kebingungan kaum muslimin ini di tanah air sebenarnya lebih, wallahu a'lam, menurut anak pribadi lebih karena banyaknya diamnya para ulama. Kalaupun ulama bicara, wibawanya enggak ada. Dan itu bukan karena apa? Karena bisa jadi memang ulamanya sendiri kurang mumpuni dari sisi ketakwaan. Ya, kita enggak ada di Indonesia ini ulama yang sekali baru ulama Saudi ketika kalam bicara, semua orang mengakui kebenaran, walaupun membangkang tapi mengakui kebenarannya. Tapi kalau kita lihat asatidah, mau kibar, mau apalagi yang sigor, mau tabligh yang akbar atau tabligh asghar, itu wibawanya itu Allah cabut. Kenapa wibawa Allah cabut? Karena berkahnya agak kurang. Enggak seperti para ulama, enggak seperti para khulafa ar-rasyidin. Karena bisa jadi, dan bisa jadi diamnya sebagian kibar itu juga ri'ayatul maslahah sendiri. Paham gak? Asalnya gak boleh diam. Asalnya gak boleh diam terhadap kekufuran dan asalnya seperti itu. Tapi mungkin juga para kibar dan orang-orang besar dari ulama kita, mereka lebih besar diamnya, lebih banyak diamnya, karena juga ri'ayatul maslahah. melihat maslahat dan maslahat. Kalau bicara begitu saja, bisa jadi nanti akan diteror dan semacamnya. Dan itu maksudnya lebih banyak. Itulah ketiga, kita meninjau maslahat mafsadat, banyak hal yang sifatnya nisbi, relatif. Begitu. Yang kalau misalnya kita sebagai orang-orang awam atau tulab sigor gini, kita kan berpikir, kenapa mereka diam aja? Para umat berhajat, butuh. Tapi memang jarang yang memang nekat bicara langsung di depan umum, jarang. Lebih banyak yang memikirkan keselamatan diri dan keluarganya sendiri. Ya. Dan ketika ada seorang ustaz atau alim yang bicara langsung terang-terangan, ini kufur, ini gak benar gitu, untuk mencerdaskan umat, maka ulama-ulama yang terdiam ini langsung mencap ini sebagai apa, sebagai khawarij, sebagai ini. Jadi memang kembali, inil hukmu illa lillah. Kita kembalikan ke akhir surat At-Tin. Apa? Alaihissallahu bi ahsanil hakimin, bi ahkamil hakimin. Hukum maksudnya judgment Allah itu udah yang paling benar lah. Sehingga antum bisa memilih ini, walaupun kebenaran itu udah jelas banget bagi antum, tapi bisa jadi antum itu salah karena mengikuti yang salah. Tapi masalah ini mutasyabihat, itu satu sama itu hampir dua-duanya benar. Antara yang memilih ini, tinjauannya sahih, bahwasanya ini memang tasyabbuh bil kufar. Yang ini tinjauannya juga sahih, meriayah maslahat dan mafsadatnya. Jadi tabrak. Nah, seperti itu udah tawakal aja. Antum pilih ini atau pilih itu, ya serahkan kepada Allah. Susahan, itulah hidup zaman sekarang. Zaman fitan dan malahim. Ya memang kita sebaiknya tidak terlalu, tidak boleh banyak berbicara tentang fitnah, melainkan lebih konsentrasi ilmu. Di sini sekarang kalau kita perhatikan di zaman sekarang, Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita internet yang banyak, besar, cakupannya luas. Fitnah semakin merebak. Tapi di sisi lain sebenarnya kesempatan antum untuk membaca thalabul ilmu itu juga lebih merebak. Di situ kemudian antum diuji kadarnya seberapa persen antum lebih konsen ke fitnah dan seberapa persen antum konsen ke ilmu. Di situ orang teruji dan di situ ketahuan seberapa ikhlasnya orang itu dalam berislam. Sebagian orang itu mengkondisikan untuk mengurus fitnah, mengurus presiden, mengurus pemerintahan, mengurus ini, tapi coba untuk ilmunya sedikit. Ya, sebagian orang mengurus tentang masalah sosial, masalah dunia, masalah harta, masalah properti, masalah ini, masalah ilmunya sedikit. Mengurus masalah ruqyah, mengurus masalah pengobatan, untuk ilmunya sedikit. Di situ seorang itu teruji di situ. Allah selenggarakan ini besar, ini juga besar. Sekarang mana yang bagian yang lebih besar kita raup? Yang paling selamat itulah yang ketika yang lain pada berdiri untuk berlari, kita tetap duduk sabit. Yang lain berduduk, kita lebih memilih berbaring karena apa? Zamannya fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kertasnya mubadir sekali ini. Lain kali kertas yang kecil lah. Pertanyaan segini doang, kertasnya dikasih ini. Kalau enggak kumpulin kayak gitu satu kertas gini, semua pada tulis gitu kan. Kan enak kayak gitu. Bagaimana cara menjadi penolong agama Allah? Sedangkan kami adalah orang yang masih belajar dalam agama ini. Ketika antum belajar, antum adalah penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kenapa antum disyariatkan? Kenapa kita disyariat salat sunnah? Itu beda maudir dari salat kita wajib. Paham enggak maksudnya apa? Antum salat di sini nih, tempat ini, salat wajib patokan zuhur. Kemudian antum nanti pindah ke mana gitu? Untuk apa? Memperbanyak zikir, memperbanyak lafal-lafal yang mulia ya. Baik. Sekarang itu termasuk enggak ritual? Termasuk enggak menolong agama Allah? Termasuk kan menyebarkan lafal-lafal kan? Nah, ketika antum belajar, antum membaca Al-Quran, antum menghafal Al-Quran, itu bukannya memperbanyak lafal Allah kan yang disebutkan. Itu. Cukup itu dulu, bentar. Itu dulu. Jangan langsung keluar-keluar khilafah dulu, jangan dulu. Itu dulu. Jadi jangan anak kayaknya enggak bisa dari jibril sama Allah. Semua muslim asalnya muslim adalah penolong agama Allah. Asalnya muslim itu. Karena asalnya muslim amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw, itu asalnya muslim. Bukan asalnya muslim maksudnya keharusannya muslim seperti itu. Kewajiban basic asasi muslim seperti itu. Ya bukan hanya sebagai abangan saja. Jadi belajar dalam agama ini, belajarnya anti itu adalah menolongnya anti terhadap agama Allah. Bukankah ketika anti belajar itu berarti agama Allah makin tersebar di anti? Iya, makin tersebar enggak? Makin tersebar. Ketika anti beramal, bukankah agama Allah itu juga makin tersebar? Iya, makin tersebar. Itulah caranya. Cara yang anti bisa. Kalau misalnya kemudian nanti menyelenggarakan ikra, tajwid, tahsin, semakin tersebar. Nah sekarang yang dibutuhkan kita dari bawahnya asal itu. Jangan nanti menggulingkan pemerintahan apa, susah. Yang ada-ada nanti terguling-guling di medan. Gak susah-susah bener. Allah gak usah lah. Maksudnya ya kita nasihati, tapi coba. Sudahkah kita merangkak dan merayap di dasar bumi? Atau kita harus langsung ke parlemen? Tinjauannya langsung parlemen terlalu jauh. Coba bumi sekitar. Tetangga sudah bisa baca Al-Quran belum? Apakah kaum muslimin di sekitar kita ini ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil melalui muadzin, apakah mereka menjawab? Ketika mereka saja tidak menjawab jawaban dari azan, apalagi ketika kita menyeru mereka untuk ikut kita, lebih-lebih enggak mau. Ya kan? Sekarang dibutuhkan kaum muslimin itu, abnaul muslimin mau dikemanakan, mau dibawa kemana itu? Sekarang lagi digeret sekarang mereka oleh Yahudi dan Nasrani. Alhamdulillah, lagi digeret. Kalau misalnya kita enggak selamatin anak-anak kita ini atau kita masih anak-anak. Maksudnya generasi kita ini enggak diselamatin, kita enggak berusaha. Terus kita mau berusaha melawan orang-orang tua yang sudah yusabbit aqdamahum fi parlemen. Maka gimana? Enggak mungkin. Anak yakin enggak mungkin. Enggak dari situ caranya. Enggak dari demo dan semacamnya enggak. Susah. Berapa sih gitu. Enggak bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya memang mau berusaha menasihati tafadhol. Ya. Oke, jadi tolonglah agama Allah dengan beragam cara, kullu ma'rufin sedekah, dan setiap ma'ruf itu sedekah, dan itulah menolong agama Allah Subhanahu wa taala, terutama menta'lim abna sekitar, anak-anak sekitar yang akhwat misalnya mengajarkan anak-anak ya misalnya anak-anak SD gitu kan. 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun di musola misalnya, musola kampungnya atau musola dekat rumahnya, ya kan? Baik itu akhwat yang udah menikah atau yang belum menikah, kelak akan insyaallah siapa tahu itu menjadi wasilah yang membuat ada yang melirik, oh ini bagus nih perempuan. Ya kan? Akhirnya dipingit dan dipungut, kemudian alhamdulillah. Yang ikhwan misalnya ngajar apa sedekah atau gimana, masyaallah. Ya. Bisa juga menolong agama Allah dengan memperbanyak nasl, turunan itu bisa. Tapi sebelum memperbanyak nasl, perbanyak pula printer nasl. Dan sebelum memperbanyak itu, perbanyak pula modalnya gitu kan. Jadi enggak asal. Baik, insyaallah kita istirahat dulu untuk 5 menitan, kemudian kita lanjut ke bulughul maram insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.